Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Kembali kita berada di masjid ini. Kita akan melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Kitabul Ilm. Salah satu dari karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita akan masuk pembahasan yang pertanyaan yang ke-81. Halaman 129. Wasuila ghafarallahu lahu an aqsamin nasi fi talabil ilm. Al-kitab ya sunnah sahihah. Ditanya Asy-Syaikh rahimahullah, semoga Allah mengampuninya, tentang pembagian-pembagian manusia di dalam menuntut ilmu berupa Al-Kitab wa Sunnah As-Sahihah. Nah, karena di sana ada jenis-jenis manusia. Ada yang hanya ingin belajar ini, ada yang hanya ingin belajar itu. Atau sama sekali tidak ingin belajar. Nah, hanya ya seperti itu kondisinya. Fajaba fadilatuhu biqaulihi, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, in qasama an-nasu fi talabil ilmi al-kitab wa sunnah ila arba'ati aqsamin. Manusia terbagi di dalam, ini manusia dari kalangan penuntut ilmu terhadap al-kitab wa sunnah, ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada 4 bagian. Al-Qismul Awwal atau Al-Qismil Awwal, bagian yang pertama, man tajiduhu mu'arridun 'anil kitab wa sunnah, ada yang Anda menjumpainya dia berpaling dari Al-Kitab wa Sunnah. Berpaling dari Al-Kitab wa Sunnah. Muqiban alal kutubil fikhiyal madhabiyah. Ya'malu bima fiha mutlaqan. Lalu dia menekuni kitab-kitab fikih. Ya, kitab-kitab fikih madhab. Apakah fikih madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Abu Hanifah atau Imam Malik atau imam-imam yang lainnya dari madhab-madhab yang ada. Dan dia beramal dari kitab-kitab fikih al-madhab tersebut mutlakon, ya, dengan yang mutlak. Wala yarji'u illa ila ma qalahu fulan wa fulan min ashabil kutubil madhhabiyah, sehingga dia tidak merujuk kembali melainkan apa yang disebutkan, dikatakan fulan dan fulan dari ashabul kutubul madhab, dari pengarang kitab-kitab madhab. Ini sangat berbahaya sekali, ya, ini sangat berbahaya. Pokoknya benar dan salahnya, pokoknya itu sudah yang dikatakan ashabul madhab. Al-Qismusani, bagian manusia yang kedua. Man akkada ala ulumil Quran, ada orang yang menekuni ilmu Quran, ilmu Quran. Mislu ilmi tajwid, seperti dia mendalami ilmu tajwid. Mendalami ilmu tajwid. Aw ma yattasil bi ma'nahu, atau yang bisa menghubungkan kepada maknanya, bisa sampai kepada makna-maknanya. Aw i'rabihi wa balaghatihi, atau dia mempelajari i'rab-i'rab yang ada dalam Al-Qur'an. Banyak waqala fir'aunu, dia mengi'rab qala fil madi. Ma ibn al-Fath la mahala min al-i'rab. Fir'aunu fa'ilun marfu bil fi'l wa alamat rafihi ad-dhamma dhahir al ism mufrad. Itu dia tekuni dalam mengi'rab, atau dalam balaghahnya, keindahan bahasa Al-Qur'an. Wa amma bin nisbati lis sunnati wa ilmi hadis fa huwa qalilul bid'ati fiha. Adapun terhadap as-sunnah, ya, adapun disandarkan kepada sunnah, atau dia dari sisi sunnah dan ilmu hadis, ya, dia sedikit perhatiannya, ya, atau sedikit bekalnya. Naam, jadi terus Al-Quran didalami, naam, tajwidnya dipelajari, i'rabnya dipelajari, makna-makna dipelajari, balaghah-balaghah dipelajari. Tapi lawannya, apa ini, kawannya, yaitu berupa sunnah dan ilmu mengetahui tentang hadis, dia kurang perhatian padanya. Maka kata Syekh, wa hadza kusurun kabirun bila syak, maka tidak diragukan lagi, ini adalah kekurangan yang besar. Ya, kekurangan yang besar. Karena Al-Qur'an wa Sunnah itu harus jalan berbarengan. Dia tidak bisa menerapkan, mengamalkan Al-Qur'an tanpa dia merujuk kepada Sunnah. Naam, tanpa dia kembali kepada Sunnah. Karena Al-Qur'an terkadang ditafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, atau Al-Qur'an ditafsirkan dengan Sunnah. Ya, Al-Qur'an turun berangsur-angsur, kadang sesuai dengan kejadian yang ada. Ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. terkadang berkenaan tentang kondisi para sahabat. Nah, sehingga Rasulullah yang menerangkannya, yang menjelaskannya. Sebagaimana ayat yang kita ketahui, alladzina amanu wa lam yalbisu imanhum bidzulmin, bahwa orang-orang yang beriman itu tidaklah mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Maka tatkala ayat ini turun, para sahabat merasa ada problem. Aina lam yadzlim nafsah, mana di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Sementara kita ini ya banyak melakukan kedzaliman, bahkan terhadap diri kita atau terhadap yang lainnya. Maka Nabi yang menjelaskan, bukan seperti itu yang kalian maksud, tetapi yang dimaksud dengan adzlim di sini asyirk, yaitu perbuatan syirik. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman, inna syirk la dzulmun adzim, sehingga kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ini bagian yang kedua. Al-qismu tsalis atau al-qismu tsalis, bagian yang ketiga. Man tajiduhu mukibban ala ilmi al-hadith wa ilmi tahqiq al-asanid wa ma fiha min ilalin wa ma yata'allaqu bil hadith min haythul qabuli abir rad. Ada orang yang anda jumpai menjumpainya, ya, menekuni ilmu hadis dan mentahkik meneliti sanad-sanadnya, ya, rantai hadis dari Nabi, para sahabat, kemudian turun tabiin, tabiut tabi, dan terus turun ke bawah sampai yang terakhir diriwayatkan Bukhari umpamanya, atau diriwayatkan Imam Muslim, atau dari kitab-kitab sunan yang lainnya. Nah, ini diteliti, tahqiq. Dan apa-apa yang di dalamnya dari al-ilal, dari penyakit-penyakit hadis. Dan apa yang berhubungan berkaitan dengan al-hadis. Dari sisi apakah hadis itu al-qabul, diterima, atau dari sisi hadis itu ar-rad, ditolak. Naam, karena mungkin di antara sanad-sanad perawi hadis itu ada yang lemah. Naam. Atau ada yang mungkoti, ada yang terputus. Atau penyebab-penyebab yang lainnya. Naam, atau dia menyelisih hadis sahih. Disebut syad, ganjil, dan yang lainnya. Walakinnahu fi ulumil Quran dhaif. Akan tetapi di dalam ilmu Al-Quran dhaif, dia lemah. Berarti kebalikan yang tadi. Yang tadi mendalami Al-Quran, lemah di dalam hadis. Kalau ini kuat di dalam hadis, tetapi dalam Al-Quran dhaif. Ya, dhaifun jiddan, lemah sekali. Artinya betul-betul kurang perhatian terhadap ilmu Al-Qur'an. Falau sa'altahu an tafsirin awdahin awdahi ayat fi kitabillah fali'arif tafsiroha. Jika engkau bertanya kepadanya tentang tafsir yang paling jelas ayat itu di dalam kitabullah, maka dia tidak akan mengetahui tafsirannya. Padahal mungkin tafsir yang paling ringan sudah jelas dalam ayat itu, dia tidak mengetahuinya. Wa kadzalika fi ilmi tauhid wal akidah, demikian pula dalam ilmu tauhid dan ilmu akidah. Lau su'ila lam ya'rif, jika dia ditanya dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid, dia tidak tahu. wa hadza qusurun kabirun bila syak, maka tidak dilakukan lagi, inilah kekurangan yang besar pula. Qusur, qasir. Naam. Amin Suhairi, qasirun kalau yang kita pelajari di Rasulullah apa artinya? Hah? Ah, pendek. Ah, ini pendek. Artinya kurang. Qasir. Al-qismir rabi atau al-qism rabi, bagian yang keempat dari jenis-jenis manusia terhadap menuntut ilmu Alkitab wa Sunnah. Man kana harison alal jami bainal kitab wa sunnah sahihah. Ada yang dia itu semangat untuk menyatukan antara Alkitab dan sunnah sahihah. Jadi dua-duanya dilakoni, dua-duanya dijalani, dua-duanya ditekuni. Alkitab, Al-Quranul Karim, ya, dipelajarinya, ilmu tajwidnya, ya, ilmu irobnya, ilmu balagonya, makna-maknanya, tafsirannya dipelajari. Demikian pula sunnah sahihah dipelajari, ilal hadis, para periwayat hadis dipelajarinya, dihafalnya, ditekuninya. Wa ma kana alaihi salafil ummah, dan sebagaimana yang telah dijalani para salaful ummah, mimma ta'allaku bil ilm bil bi ilmil kitab wa sunnah, apa-apa yang berkaitan dengan ilmu tentang Alkitab dan ilmu tentang As-Sunnah. Wa ma dzalik laisa muradan amma qala ahlul ilm fi kutubihim, bal huwa yukimu lahu waznan wa yasta'inu bihi ala fahmi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu, dia pun tidak berpaling dari apa-apa yang ahlul ilmi mengatakannya di dalam kitab-kitab mereka, ya, bahkan dia pun tegak dengan pendapatnya ahlul ilm dan dijadikan sebagai wazan, sebagai timbangan, sebagai ukuran, dan dia dijadikan sebagai bantuan untuk memahami kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ulama'a rahimahumullah wada'u qawaida wa dawabit wa usulan yantafi'u biha talibul ilm. Karena para ulama rahimahumullah, mereka meletakkan kaidah-kaidah, wadawabit, dan ketentuan-ketentuan, ya, usul-usul, ya, pokok-pokok dalam permasalahan, landasannya, yang dengannya memberikan manfaat bagi para penuntut ilmu. Hatal mufassir fi tafsir al-Quran, ya, sampai para mufassir penafsir Al-Quran di dalam menafsirkan Al-Quran, wa hatta talibus sunnah fi ma'rifati sunnah, sehingga atau sampai kepada para penuntut sunnah sehingga mereka mengenal sunnah, oh, fi syahri ma'aniha, atau dalam syarah maknanya, fayakunu markazan alal kitab wa sunnah, maka dia jadikan sandarannya Alkitab wa sunnah, wa musta'inan bima qala ahlul ilm, dan dia jadikan sebagai bantuan dengan apa yang ahlul ilm mengatakannya di dalam kitab-kitab mereka, ya. Jadi seperti yang kita jalani, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, dan selalu merujuk kepada kalam-kalamnya ahlul ilm. Apa ini? kembali kepada perkataannya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang kokoh di atas keistiqomahan. Ya, ini dijadikan sebagai sandaran dia. Naam. Kata Syekh, wa hadha huwa khairul aqsam, maka inilah ya sebaik-baik aqsam, bagian itu tadi. Bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, dan bagian yang keempat, inilah yang sebaik-baik bagian dari bagian-bagian para penuntut ilmu terhadap Al-Kitab wa Sunnah. Naam. Jadi jangan dia mendalami ilmu Al-Quran lalu dia meninggalkan ilmu Hadis, atau sebaliknya dia mendalami ilmu Hadis tetapi menyanyiakan ilmu Al-Quran. Naam. Atau hanya mengambil ilmunya para kitab-kitab madhab tetapi dirangkum seluruhnya, Al-Quran beserta ilmu-ilmunya dipelajari, Al-Hadis beserta ilmu-ilmunya dipelajari, kemudian komentar para ulama mengambil hukum dari Al-Kitab wa Sunnah juga dipelajari dan dijadikan sebagai sandarannya, maka kata Syekh, hadza huwa khairul aqsam, inilah sebaik-baik bagian. Nah, yang keempat ini. Jadi, kata Syekh, yang keempat ini yang paling baik. Wal nandur. Hal nahnu tabaqana syarul ilm ala hadhi tariqah al-akhirah aw annana min al-qism al-awwal aw al-thani aw al-thalith. Sekarang kita lihat kita ini kira-kira berada di posisi mana di dalam menerapkan empat macam bagian ini ketika seorang menjalani ilmu atau menempuh ilmu. Apakah kita sudah berada di bagian yang keempat atau kita berada di bagian yang pertama hanya mendalami ilmu madhab, atau di bagian yang kedua hanya mendalami ilmu Al-Quran, atau bagian yang ketiga hanya mendalami apa ini ilmu Hadis. Faidha kana ghairu al-qism al-akhir fa in wajib an nusahiha tariqana, maka jika dia ternyata bukan pada bagian yang keempat, maka kata Syekh, maka wajib kita membetulkan ya langkah perjalanan kita. Ya, kalau kita ternyata berada di bagian yang pertama, pokoknya apa yang dikatakan madhab ini itu sudah yang diikuti, tidak mau menoleh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka setelah kita menyadari, maka cepat-cepat kita berubah. Oh, ini jalannya salah. Atau bagian yang kedua, kita mendalami Al-Quran kemudian tidak peduli dengan yang lainnya, ilmu Hadis kurang dalam mendalaminya, maka setelah dia mengetahui ini, maka dia pun berusaha ilmu Hadis ditingkatkan untuk dipelajari. Demikian seterusnya. Li'anna Allah yaqulu fi kitabih, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan yang mengurusi urusan kalian. Wa ulul amri yashmulu al-ulama wa yashmulu al-umara, maka yang mengurusi ya kondisi manusia atau masyarakat mencakup di dalamnya al-ulama dan mencakup perdanya al-umara, para penguasa. Demikian Allah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." An-Nisa ayat 59 pula. Bila mana kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah oleh kalian perkara itu ila Allahi war Rasul, kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa nahnu daiman la siyama idza rajana ilal ma'khud anis sahabati wa tabi'in. Ya, najiduhum daiman yatahakamun ila kitabillah wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu daiman, lebih-lebih apabila kita kembali kepada al-ma'khud, ya, yang dijadikan sebagai patokan dari para sahabat dan tabi'in, maka kita akan menjumpai mereka selalu yatahakamun, mereka berhukum mengembalikan perkaranya kepada kitabullah dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat, ya, sumbernya keberhasilan mereka di dalam menjalani keislaman mereka adalah Alkitab wa Sunnah. Naam. Alkitab wa Sunnah. Maka kalau ingin kita memperbaiki masyarakat kita, maka kita arahkan mereka untuk kembali kepada Kitab dan Sunnah dengan pemahaman orang yang terbaik dari generasi umat ini. Apabila menempuh selainnya, maka mustahil mereka akan bisa mencapainya. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, ya, bahwasanya tidak akan bisa memperbaiki kondisi kaum sebagaimana yang telah baik dari umat-umat terdahulu, yaitu para sahabat. Dengan apa mereka baik? Dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencari yang lainnya tidak akan bisa. Umpamanya mau dirikan khilafah dulu atau yang lainnya, ya, demonstrasi kepada penguasa atau yang lainnya dengan cara dikir-dikir ataupun yang lainnya, atau dengan acara menonton sesuatu diputar kemudian disuguhkan nyanyian-nyanyian yang hati itu senang dengannya, atau dengan mempersatukan umat dengan pertandingan sepak bola, ya, atau yang lainnya, semuanya menyelisih kaidah. Maka kata Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, mereka yang melakukan seperti ini, mereka jahil terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu Nabi berdakwah untuk mendakwahi manusia dengan cara film-film, ya, teater dan seterusnya? Ini dia sebagai Abu Bakar, ini sebagai Umar umpamanya, ini sebagai siapa lagi, kemudian mereka bikin pentas-pentas, nah, agar manusia mengerti tentang Islam. Ah, tidak seperti itu, bahkan seperti istihza, ya, istihza kepada para sahabat, seakan-akan dia Abu Bakar, seakan-akan dia Umar dan yang lainnya, yang tidak pernah dicontohkan oleh salafus saleh. Ini panjang sekali nih. Satu lembar lebih. Yang pada intinya, ya, dari pertanyaan tadi, pembagian manusia itu bahwa memang ternyata manusia ini karakternya berbeda-beda. Ada yang senangnya seperti itu, tidak mau berubah. Walaupun dikasih nasihat, beribu-ribu nasihat, kadang dia sudah seperti itu, tidak mau berubah. Tetapi ada juga orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih ini yang benar, ya, yang kadang kita tidak menyangka kalau dia mau mengikuti, ternyata inilah dia ikuti. Oh iya, arahannya. Berarti ini kayak yang bagus. Iya, ini keterangan dalilnya. Naam. Tetapi kalau orang menolak, ya jangan pakai dalil terus dong. Kalau pakai dalil terus ya apa-apa ya dilarang. Jadi mau beragama suka-sukanya. Sekali-sekali lah apa yang diamalkan manusia kan kelihatannya bagus. Orang suka. Setelah selesai orang tepuk tangan, umpamanya. Biar tepuk tangan, tepuk kaki. Kalau memang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an Sunnah ya jangan diikuti. Sekalipun manusia banyak mengamalkannya, tetapi ya zikir bersama banyak menangis dan hatinya merasa tenang dengannya. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa ketika seorang berada atas yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, maka syaitan akan ya membantu dia untuk khusyuk. Jadi dengan itu dia merasa seakan-akan khusyuk. Tetapi ketika dia berada atas sunnah, maka amalannya susah untuk khusyuk. Karena syaitan akan terus mengganggu. Jangan. Nah, akan diarahkan. Ingat ini. Ya, umpamanya lagi sholat. Ingat. Ya, tadi masak apa di rumah? Ini perut sudah bunyi-bunyi. Diingatkan oleh syaitan. Nah, syaitan ya, memberikan waswas kepadanya. Nah, ini syaitan akan mengganggu orang istiqomah di atas al-haq. Tetapi kalau di atas kebatilan, syaitan terus menghiasi. Nah, sehingga ketika dia duduk di majelis yang di situ menyelisih Al-Kitab wa Sunnah, dia akan kuat. Tidak pernah berubah. Coba kalau kita duduk di majelis, sedih-sedih kaki kita berubah. Karena syaitan mengganggu. Tapi kalau duduk di majelis yang seperti itu, kita lihat sudah lanjut usia. Sudah rata-rata 40 ke atas. Tapi kita yang melihat, Masya Allah, kokoh duduk terus begini khusyuk lebih 1 jam bahkan bisa 2 jam. Nah, kita mungkin setengah jam aja aduh enggak kuat kakinya. Nah, syaitan yang mengganggu. Ya, syaitan mengganggu. Oleh karena itu ya, syaitan lebih senang kepada orang yang melakukan perkara bid'ah, yang perkara yang tidak ada contoh dari Nabi, daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat itu menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Memang saya ini salah, tapi karena dorongan hawa nafsu. Tetapi kalau pelaku yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dia menganggap itu syariah. Ini kebenaran sehingga harus dipertahankan, dibela. Sehingga dia susah untuk bertobat darinya. Dia korbankan jiwanya untuk membela itu. Dia korbankan hartanya. Ya, untuk membela perkara yang tidak tuntun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ya. Dalam pikiran kita kok bisa ya? Kayak gitu-gitu kok dipertahankan. Nah, orang yang mengenal sedikit kebenaran saja bisa menilai, kok kayak gitu, kok kerbau, mereka yang menariknya, mereka yang kasih makan, mereka yang pelihara, kok dianggap tehnya itu berkah. Kan kalau kita yang memikirkan, aneh, kerbau sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin dia bisa buka kandangnya sendiri keluar cari makan, tidak mungkin, kalau dikunci ya tertutup sudah di dalam. Apalagi kalau membantu orang yang meminta kepadanya, tentu tambah-tambah tidak bisa. Atau patung-patung berhala, batu, pohon, ataupun kubur ataupun yang lainnya. Nah, apakah mungkin dia akan keluar? Ya, pian perlu apa? Perlu harta banyak? Oh, ini emas 1 kilogram? Apa mungkin seperti itu? Nah, ya sulit. Untuk menyelamatkan diri saja tidak bisa, apalagi mau menyelamatkan orang-orang yang meminta kepadanya. Nah, ikhwati fillah azani wa azakumullah, ini yang bisa kita baca dan pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita bahwa yang kita pilih tadi perkara yang keempat. Jadi kita mengumpulkan seluruhnya sedikit-sedikit. Ya, Al-Quran kita pelajari, hadis-hadis kita pelajari, ya, komentar-komentar para ulama, ya, dari Alkitab Sunnah juga kita pelajari, sehingga seperti itulah jalannya para salafus saleh, dan kita pun menisbahkan diri kepada mereka, berusaha untuk meniti dan mengikuti jalan-jalan mereka sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, dan mudah-mudahan kita berada di atas husnul khotimah, yaitu mati yang baik, bukan mati yang buruk yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.